yaitu para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah telah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikianlah kemenangan yang besar. Ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu khafariqin minhum tsumma taba 'alaihim. Allah memberikan taubat kepada nabi dan kalangan muhajirin dan juga ansar yang mengikuti mereka di saat waktu usrah, kesusahan. Ya, setelah sebelumnya itu mereka hampir, kalbu mereka itu hampir menyimpang. Ya. Kalbu sekelompok orang dari mereka hampir menyimpang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal ayatu fi madhihim wa sana'i 'alaihim katsiratun. Ayat-ayat yang memuji, menyanjung mereka tentang para sahabat itu sangat banyak. Sampai sini ya. Baik, kita bacakan berikut. Fadal, dibaca di sini. Ya. Rapi, baca rapi. Terjemahkan dulu dari sunnah, telah sahih dalam sahihain Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, misla uhudin zahaban, berinfak dengan sebesar emas, berinfak emas dengan sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasibah, maka itu tidak akan mampu menyamai satu mud, ya, satu mud sedekah mereka, maupun tidak sampai setengahnya. Satu mud itu berapa? Seperempat sok, ya. Satu mud itu satu genggaman tangan orang dewasa. Empat mud baru satu sok. Nah, satu mud aja enggak nyampe sedekah mereka berupa korma dan yang lainnya, nggak mampu menyamai ya sedekah para sahabat, sedekahnya kita yang sebesar gunung Uhud berupa emas. Allah musta'an. Nah, ini ya, makanya hati-hati ya, termasuk mencela Wahsy, termasuk mencela sahabat yang kencing berdiri di masjid. Ya, kita menceritakan kisah-kisah tersebut karena ada ibrah, bukan dalam rangka mengolok-ngolok. Ya. Di Sumbulu Salam, Syekh Bin Baz pernah ditanya tentang apakah boleh mencela Wahsy karena Rasulullah SAW tidak menyukainya, atau apakah boleh tidak menyukai Wahsy karena Rasulullah SAW tidak menyukainya. Oh, enggak boleh, wajib mencintai. Ya, dijelaskan Syekh Bin Baz pada itu. Terus lanjut. Wala nisfal muddi. Baik. Seandainya salah seorang dari selain sahabat kalangan mukminin, siapapun dia, mau tabiin yang paling besar sekalipun kedudukannya, misal Sa'id bin Musayyab, dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah yang ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar, khalisan li wajhillah, ikhlas murni mencari mengharapkan wajah Allah. Ternyata mabalagha fi thawabi wal ajr wal fadl, misla muddi minat ta'am. Ternyata tidak sampai, tidak akan pernah menyamai dalam urusan pahala, ganjaran dan keutamaan semisal satu mud, satu genggaman tangan makanan yang diinfakkan oleh sahabat, maupun tidak sampai setengahnya. Terus ya, akbaru jibal. Sallallahu alaihi akhtaan maf'ul dari yaltamis asaratin, dia jamak muannats salim dari asrah. Terus wa yuzhiru, nah ya, akbarul jibal binat zahab, gunung terbesar, emas gunung terbesar, diinfakkan semua emas itu sebesar gunung Uhud. Ternyata la yu'adilu, tidak akan mampu menyamai ya, tidak akan sampai ke level satu mud, yaitu satu mud itu rubu' sok, seperempat sok, satu genggaman tangan orang dewasa sedekah sahabat berupa korma, gandum ya. Yatasadaqu bihi rajulun, rajulun ini nakiroh, seorang sahabat yang manapun kedudukannya, kibarnya atau sigornya ya, hambanya, budaknya atau yang merdekanya ya, yang orang kotanya maupun yang orang baduinya. Orang badui itu sahabat Nabi ya. Yang dia kencing di masjid itu sahabat, yang Nabi lagi khutbah dia datang, "Wah, Nabi doain som," itu sahabat. Emangnya dia kafirin? Bukan kan? Berarti dia sahabat. Definisi sahabat apa sih yang paling ringkas kata Ibnu Katsir? Ya, yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Sudah selesai sahabat. Enggak disyaratkan dia bukan budak, dia mesti begini, enggak ada. Maka budak pun sahabat. Bila enggak dipersyaratkan dia bukan Arab Badui, dia sahabat. Ya. Di Arab Badu itu bukan, dia adalah sahabat. Kaibar kalau ini penting ya, jangan sampai Arab Badu dianggap bukan sahabat. Sehingga ketika kita menceritakan kisah sahabat yang kencing di masjid Arab Badu tadi, itu dalam rangka mengolok-olok. Ya, gak boleh, dia sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ya, itu enggak akan mampu menyamai bal nisfa muddi, bahkan setengah mud. Ya, satu mud itu seperempat sok. Ayu fadlun a'zamu min hadha? Coba, keutamaan mana yang lebih besar pada itu? Ya ji'u wahidin, ternyata ada seorang yang datang yaltamis, ya, dia mencari-cari fi ba'di sahabah, terhadap sebagian sahabat. Dia mencari-cari akhta', kesalahan. Ya, dia cari-cari. Oh, Muawiyah nih. Wah. Au asarat, atau ketergelinciran sebagian sahabat. Wa yadhhiru halinnas, dia tampakkan ke khalayak. Ya. Hadala yajus, ini enggak boleh. Ya. Dia mulai cari-cari. Oh, ini bermasalah nih Muawiyah, subhanallah. Ya. Terus lanjut sini. Ya. Fadal Anwar. La yajuzu ad-dukhulu fi ma shajara bainahum fi waqti khilafati Aliyyin radhiyallahu anhu min al-khilafati bisababil fitnati wal fitnatu idza ja'at wal 'iyadu billah fa inna khataraha 'azimun akhadat Utsman radhiyallahu anhu qutila shahidan mazluman Bi Aliyin radhiyallahu anhu walam yatimu lahu majzum dengan sukun muqaddarah gimana walam yatimma timma lahu al amru bisababi ma hasala minalladhi enggak ada minalladhi zara'ahu minalladhi zara'ahu minal fitnati wasaru yusiruna al fitanu fitana fitan al fitan jamak dari fitnah hatta qamat al qurubu bisababi haula'i al mundasina munaddisin al munaddisin al mundassin mundas dia dari wazan apa indassa yandas mundas isim fa'il mundassina mundassina mundassina qatalu usmana summa indassu fi jaysi aliyin summa adrabu al-harba fi al-harba bukan al-harb fi waqa'atil jabali fi waqa'atil jabali wa fi sifina wa fi sifinin bukan jamak muzakkar salim itu ya. Terus wa ghairiha haula'il mundassuna lam yakunu min as-sahabati radhiyallahu anhum innama hum nasun mundassuna min ahlil fitani alladina yuqidun aw qada yuqidun yuqiduna al-adawata wa yas istana istana a yastaniu apa itu maknanya mereka ya mereka ya membuat buat hatta salama fasala tai barakallahu fi nah Syekh Anwar ya kata Syekh Salfuzan di sini la yajuz adkhulu fi ma syajara bainahum tidak boleh kita masuk turut campur terkait perselisihan yang terjadi di tengah mereka fi khilafati aliyin ya pada masa khilafatin ali minal khilafi bisa babil fitnati berupa perselisihan dikarenakan fitnah ya Imam Ahmad sering mendengar hadis-hadis tentang perselisihan dia sahabat beliau hafal makanya ketika beliau mendengar hadis-hadis tentang fitnah ya yang beliau dengar dari gurunya Imam Abdul Razzaq As-San'ani ketika beliau belajar hadis kepada Al-Imam Abdul Razak As-San'ani di Yaman, beliau selalu tutup kuping. Kalau terus menerus, beliau izin ke toilet. Beliau izin. Bukannya beliau gak mau dengar, beliau udah hafal. Dan beliau gak perlu lagi mendengar itu. Nanti akan ada kecenderungan pro ke salah satu dua pihak yang berselisih tadi. Dari pihak Ali atau dari pihak Muawiyah. Ya. Saya sudah pernah sering ceritakan kan sebabnya kan pasca terbunuhnya Utsman ya pasukan Muawiyah terlambat datang ke Madinah. Nah, mereka cuma mendengar Utsman dibunuh oleh kalangan Bughat, kalangan Khawarij yang datang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Muawiyah datang bersama pasukannya hendak menuntut qisas. Dan Muawiyah menyangka di Madinah belum dibaiat karena kalau dibaiat pasti dia tahu karena beliau adalah gubernur di Syam sekaligus kerabat dari Utsman maka beliaulah yang hendak meminta qisas yang menuntut qisas dari pembunuh sampai di masjid sampai di Madinah sudah dibaiat Ali. Ali menganggap itu urusan dia, Muawiyah menganggap itu urusan dia. Nah, ini khilafnya di sini selesai. Ya tentunya hembusan fitnah dari para bobot tadi. Mana lagi tadi? Wal fitnatu idza ja'at, fitnah itu apabila dia hadir datang ya waliyatu billah, fa inna khataraha 'adzibun, bahayanya sangat dahsyat. Akhadat Utsman, bahkan fitnah ini akhadat apa kita terjemahkannya? Hah, jangan mengambil memakan korban Utsman radhiyallahu anhu. Qutila syahidan madluman. Terbunuh sebagai syahid madluman. Sebelum terjadinya pengepungan 40 malam ke rumah Utsman oleh kalangan demonstran ya, Bughat tersebut yang dikomandoi oleh Abdullah bin Sabah, di negeri-negeri Islam sudah diprovokasi kaum muslimin bahwasanya Utsman korupsi, kolusi, nepotisme, dia nempatin saudaranya Muawiyah tuh jadi gubernur Syam. Utsman itu tidak menghormati istri-istri Nabi. Sehingga yang di daerah-daerah terbakar amarahnya, terbakar. Mereka nggak tahu keutamaan Utsman, yang Nabi, malaikat Jibril malu sama Utsman. Mereka nggak tahu keutamaan Utsman, yang dua putri Nabi dinikahi oleh Utsman. Kalau ada lagi dinikahi lagi, saya enggak ada lagi. Nah, mereka enggak paham keutamaan Utsman. Akhirnya mereka terbakar amarahnya, berangkat ke Madinah demo. Ngepung rumah Utsman. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wabuyi Ali li Aliin, dan Ali pun dibaiat setelah selepas sholat Jumat. Karena ketika waktu itu hari Jumat tidak ada yang naik menjadi khatib, naik ke mimbar, semua mata tertuju kepada Ali. Mengingat kisah dahulu ketika pasca Umar terbunuh radhiyallahu anhu, Umar mewasiatkan kepada ashabu syura yang terdiri dari 10 orang sahabat yang masih hidup, 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup, ya. Tentunya yang sudah wafat waktu itu Abu Bakar, Umar tentunya, siapa lagi? Sa'ad bin Abu Abdullah, Amr bin Jarrah, ya. Ubaidillah, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, ya. Nah, sisanya masih hidup di masa Utsman mau dibaiat. Maka Umar memerintahkan pada ashabus syura agar mereka bermusyawarah, siapa di antara mereka mengkerucut menjadi dua saja. Sampai Umar, ya, sampai Utsman dan Ali, dan terbaiatlah Utsman. Ya, kemudian ketika Utsman sudah terbunuh, maka Ali dibaiat radhiyallahu anhu. Walam yatima lahu al-amru. Namun perkara tersebut belum sempurna lagi, artinya belum kondusif. Ya, bisa babi mahasola disebabkan ya mahasola minal ladzi zara'uhu zara'ahu minal fitnah. Disebabkan yang apa yang telah ditanam, ya. Orang apa yang telah mereka tanam berupa fitnah. Jadi ada provokator, ya, yang sengaja menghembuskan fitnah tersebut. Wasara yusiruna fil alfitana, dan mereka pun menghembuskan fitnah, memprovokasi fitnah-fitnah tersebut. Hatta qomat al-hurubu, sampai terjadilah beberapa huruf jamak dari hak peperangan. Bisa bibiha ulai al-mundassin, disebabkan mereka itu orang-orang yang mundassin. Apa indassa yang dasu? Apa maknanya? Hah? Para penyelinap, para penyusup. Qatalu Utsman, mereka telah membunuh Utsman, summan dasu, kemudian mereka menyusup fi jaisy Aliin, di pasukan Ali, memprovokasi Ali untuk memerangi Muawiyah dan pasukannya. Summa adramu al-harba, mereka pun menyalakan api peperangan fi waqtil Jamal, dalam peperangan Jamal. Fi Siffin, ya, dalam peperangan Siffin, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa haula'il mundassun, mereka ini para penyusup ini, lam yakun minas sahabati, mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal dari kalangan sahabat. Innamahum nasun mundassuna min ahlil fitan, mereka adalah orang-orang penyusup yang merupakan, ya, ahlul fitan, ahlul fitan. Alladzina yuqiduna al-adawata, yang mereka menghembuskan, meniupkan, ya, api peperangan, permusuhan. Oh ya. Wa yastanu al-khilafah, dan merekalah yang merekayasa perselisihan. Hatta hasala ma hasala, hingga terjadilah dari apa yang telah terjadi. Nah, Fauzi, baca Fauzi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala syarifu rahimahullahu ta'ala, wa man dakhala fiha min ashabati fa huwa mujtahidun yuridu nasratal haqqi. Nusrah, yuridu nusratal haqqi. Wa kulluhum mujtahiduna, imma musibuna wa imma muhti'una. Wal khata'u maghfurun, walahum minal fadha'ili wal manaqibi ma yukaffiru wa yughthi ma yughthi ma sadara min man buktihim min al akhtai ma sadara min ba'dihim min al akhtai radhiyallahu ta'ala anhum wa lahum min as sabiqu fil islam sawabik wa lahum min as sawabiqu fil islam min as sawabik minas sawabiqi fil islami ma lahum fala yajuzu lana an nakhudha fil hurubi allati hasalat wa fil fitani allati hasalat illa ala wajhil iqtidari lahum amma ala wajhil ala wajhil tahti'ah tahti'ati fahada la yajuzu. Ahlu sunnati la yadkhuluna hadzal madkhali. Madkhala. Hadzal madkhala. Madkhali Syekh Rabi la madkhali. Inna ma yataliruna an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadkhuluna fi hadzal amri illa muttarina. Wa illa muttarina itu ada yang tasdid ra ya. Muttarina gitu. Muttarina. Wa illa fal afdalul kaffu. Nah, itu mubtada khobar. Wa illa fal afdalu al kaffu. Ah. Fal afdalu al kaffu wa adamu tuhuli. Lakin man ittara lituhuli liyarudda ala mubtilin aw yujadila marifan fa innahu yatawaqqa wa ya'tadiru ani sahabati wa yataqidu fadailahum wa anna ma hasala fi ba'dihim min wa anna ma hasala min ba'dihim fa innahu maghfurun bi fadailihi wa sawabiqihi wa sahabatihi wa suhbati batihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasbuk na'am. Ya, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, man dakhala fiha min as-sahabati ya fa huwa mujtahidun yuridu nusratal haqqi. Maka siapa yang masuk ke kancah fitnah tersebut dari kalangan sahabat, maka dia mujtahid. Dia menginginkan untuk menolong kebenaran. Kulluhum mujtahidun, semua sahabat adalah mujtahid. Kulluhum udulun, semua sahabat memiliki sifat adalah. Ya. Mereka berijtihad. Maka ketika mereka berselisih itu bukan di atas hawa nafsu, namun dalam rangka kecemburuan terhadap agama. Semuanya ingin menolong agama. Imma musibun wa imma mukhtiun. Bisa mereka benar, bisa juga mereka keliru. Kalau benar dapat pahala dua, kalau keliru dapat pahala satu. Idza ijtahadal hakim fa asafa lahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Wal khata'u maghfurun, dan kekeliruan mereka terampuni. Kenapa demikian? Lahum minal fadaili, mereka memiliki banyak keutamaan. Wal manaqib, banyak pujian-pujian. Ya. Ma yukaffiru yughatti ma sadara min ba'dihi minal akhta', yang dapat menggugurkan, menghapus ya kekeliruan yang berasal dari mereka. Ya, barakallahu fikum. Contoh ya. Sahabat. Sahabat inilah yang mentransfer Islam dan ilmu-ilmu Islam kepada kita semua. Ya, kalau enggak ada sahabat kita mau berislam dari mana? Ya, sanadnya munqati semua, kan begitu. Mana bisa? Saat dari kalangan tabi'in langsung berislam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti melalui sahabat. Wais al-Qarni, bukan al-Qarni ya. Yang ada dari negeri Qoron Yaman, yang sangat berbakti kepada ibunya, hidup di masa Nabi, masuk Islam melalui perantara dakwah Mu'ad bin Jabal. Ya. Perantara Mu'ad bin Jabal. Tapi barakallahu fikum. Najasyi masuk Islam perantara dakwah para sahabat yang hijrah di hijrah pertama. Kan Nabi enggak ikut. Nabi wafat, Islam disebar oleh para sahabat. Ya. Maka kalau sahabat itu memiliki kekeliruan, pahala mereka itu enggak putus-putus sampai hari ini. Kan jelas tuh mandala ala ala sun mandala ala apa? Ala khairin, maka siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu. Maka bagi dia pahalanya min ghairi ayankus min ghairi ayankus ajru aminihi syai'ah. Maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan yang dia kasih tahu sedikit pun. Terus ya. Zaki dakwahin si ini misalkan Faris. Faris masuk Islam. Faris dakwahin Revi, Revi masuk Islam. Revi dakwahin Suyudi, Suyudi masuk Islam. Pahala Suyudi, Revi, Faris semuanya ke Zaki. Tapi pahala Zaki semuanya ngalir ke Ihsan. Ihsan karena yang dakwahin Zaki misalkan. Kayak begitu. Paham enggak sih? Ya. Yaitu Abu Hurairah. Tidak putus-putus amal ibadah kita yang semua berasal dari Abu Hurairah. dari Aisyah, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas. Waduh, kalau sahabat ini dicela, habis sudah sanadnya. Ya, dan itu yang diinginkan oleh orang-orang Rafidah. Untuk menggunting agama kita, digunting tuh jalurnya itu, yaitu para sahabat. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Itu misinya Syiah, lagu lama dari mereka itu. Nah, para sahabat memiliki ya keutamaan yang dapat menggugurkan kekeliruan yang berasal dari mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Walahum sawabiq, mereka punya ya kesenioran dalam Islam, fil Islam, malahum yang dapat memberikan kebaikan untuk mereka. Ya, dengan jasa mereka lah Islam tersebar. Fala yajuzu lana an nakhudha fil hurub allati hasalat. Maka tidak boleh bagi kita untuk berbicara, tenggelam dalam berbicara peperangan-peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Wa fil fitani, dan dalam berbagai fitnah allati hasalat, yang telah terjadi, illa ala wajhil i'tidar lahum, kecuali untuk ya mengiktidar, memberikan alasan diudurnya para sahabat karena terjatuh ke dalam peperangan tadi. Karena itu tadi kita jelaskan ya, ini karena mereka berisytihad, karena difitnah, karena ada provokator, boleh di situ. Ya. Tapi kalau disebutkan kisah-kisah peperangan di antara para sahabat, udah dalam rangka mencela aja, ya dan billah. Nah, ini bahaya ini. Amma ala wajib takhti'ati, adapun kalau ingin dalam rangka menyalahkan, hada la yajus, gak boleh. Ahlus sunnati la yadkhuluna hadal madkhala, ahlus sunnah gak masuk ke tempat pintu masuk kayak begini. Innama ya'tadiruna an sahabati rasulillah, mereka memberi udzur justru kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhuluna fi hadal amri illa muttarrina, ya. Tidak ada yang, mereka tidak masuk ke dalam perkara ini ya kecuali mutarrin, karena mereka itu terpaksa, dalam keadaan terpaksa untuk menjelaskan kepada umat hakikat sebenarnya. Wa ila fal afdal, nah kalau bukan dalam rangka itu semua, maka yang lebih utama al kaffu, kita menahan diri an awada bidukhul, dari masuk ke kancah tersebut. Ibn Abil Is al-Hanafi di Syarah Aqidah Tahawiyah punya ibarah yang bagus di sini. Allah sudah menyelamatkan tangan kita dari fitnah. Kita enggak ikut di perang Siffin. Kita enggak ikut di perang Jamal. Ya. Allah enggak, Allah nyelamatin tangan kita. Iya enggak? Kalau begitu kata Ibnu Abil Is, selamatkan lisanmu dari kancah fitnah itu. Tangannya selamat enggak ikut perang, mulutnya enggak selamat. Oh, ini bahaya. Ya, bahaya. Lakin mattarra lidukhul. Ya, namun manittarra, barang siapa yang memang terpaksa untuk masuk ke dalam penjelasan kekeliru apa namanya peperangan yang terjadi di masa sahabat, liyarudda 'alal mubtilin, itu untuk menyanggah orang ahli batil, au yujadila mariqan, ya, atau untuk mendebat mariqan, orang yang marik itu kan yang keluar dari agama, yang orang yang sesat. Fa innahu yatawaqqa, maka dia pun mesti berhati-hati. Wa ya'tadir 'ani sahabah, dan dia memberikan udzur pada sahabat. Wa ya'taqidu fadailahu, dia mesti meyakini keutamaan para sahabat. Ya, wa anna ma hasala min ba'dihim, adapun yang terjadi di antara para sahabat, fa innahum maghfurun, itu sudah diampuni oleh Allah. Bi fadailihi, dengan sebab keutamaan dia. Wa sawabihi, kesenioran dia. Ini seniornya sahabat enggak main-main ya. Karena kalau sahabat itu dihilangkan, terputus mata rantai agama kita, selesai sudah. Munqati semua riwayatnya sampai kepada Rasul. Ya. Dan enggak mungkin kita mengambil ilmu ya dari Rasul, mengambil agama dari Rasul tanpa dari sahabat. Wa suhbatihi, karena mereka menemani Rasulullah SAW. Nah, ini keutamaan besar. Ya, hati-hati mereka tentu hati-hati yang jernih. Karena Allah telah melihat kumpulan kalbu, roh-roh manusia semua. Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW. Allah pilih lagi roh-roh kita nih. Roh si Paris, roh ini, enggak ada yang dipilih. Roh saya, enggak ada yang dipilih. Untuk menemani Rasulullah, ternyata dipilihlah roh Abu Bakar, roh Umar, roh Utsman, roh Ali, ya, roh Muawiyah, roh Abu Sufyan bin Harb sekalipun, bapaknya Muawiyah yang dulu memerangi Rasulullah, Al-As sekalipun, bapaknya Al-Amr bin As sekalipun yang dulu memerangi Rasulullah, Khalid bin Walid sekalipun, walaupun dia baru masuk Islam di masa Fathu Mekah, ya, semisal siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ya, walaupun itu Ada orang sesat Syiah di Bandung, pura-pura memuliakan sahabat, ujung-ujungnya, tapi, ya, tapi kalau yang baru-baru masuk Islam belakangan, nah, ini mereka ini munafik, pura-pura masuk Islam. Semisal mulai nyebut nama Abu Sufyan bin Harb, anaknya Muawiyah. Nah, siapa itu? Jalaluddin. Jalaluddin la rahmatalahu. Ya. Taib. Berikutnya, faddal. Suudi, baca Suudi. Nasba, dia dorof hitungannya. Nasba ainaika. Dorof apa ini? Dorof makan. Terus. Walatahu anha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Nah, ini. Walihada lamma zakarallahu muhajirin. Oleh karena itu tatkala Allah menyebutkan kalangan muhajirin dan ansar, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dih. Kan setelah sebutkan muhajirin, al-fuqara'i wal muhajirin wal ansar itu kan Allah sebutkan muhajirin ansar Isra' al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dih, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Khudhu hadhihi al-qa'idata, kata Syekh Shalih Fauzan, ambil kaidah ini. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, orang-orang datang setelah para sahabat mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ya. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kita dalam keimanan, yaitu sahabat. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau ya Allah, jangan engkau menjadikan gil, ada kedengkian di kalbu-kalbu kami, lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman tersebut, yaitu para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Hadhihi ya khudh hadhihi al-ayata, ambil ayat ini. Artinya ambil ayat ini, nasba ainaika, ya, di depan kedua matamu. Maksudnya apa? Udah, jadiin ayat ini kaidah. Kalau mau membicarakan sahabat, udah ambil. Nah, ambil ayat ini. Ya, kita mesti mendoakan sahabat. Ya. Dan jangan Anda menyimpang dari ketentuan kaidah ini. Ya. Lihat itu, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Janganlah engkau jadikan di kalbu kami ada kedengkian terhadap orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian di matan dibaca Syudi. Di matan dari halaman sebelumnya 220. Wa dzikru mahasinihim. Ya, lanjut Syudi. Wa dzikru mahasinihim. Wa dzikru mahasinihim. Wa tarahumu alaihim. Wa lis. Istighfar lahum wal kafu an dzikri masawihim wa ma syajara bainahum. Baik, dan menyebutkan mahasinihim, kebaikan-kebaikan mereka para sahabat. Wa tarahum, dan mendoakan rahmat untuk mereka semuanya. Apakah sahabat yang dari kota atau dari badui, sahabat yang merdeka atau yang budak, sahabat yang muhajirin atau ansor, sahabat senior atau junior, sahabat yang pertama kali masuk Islam atau yang belakangan masuk Islam setelah Fathul Mekah, ya, sekalipun. Baik, kemudian lanjut, wa istighfar lahum, dan mendoakan ampunan untuk mereka berdasarkan ayat ini yang tadi. Wal kafwan dzikri, dan menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka dan khilaf perselisihan yang terjadi di antara mereka. Lanjut lagi suyu ini. An-ijtihadi yataharrawna fihi al-haqqa was-sawaba fama kana min sawabin falahu fihi ajrani wa ma fihi man khata'a fa huwa maghfurun wa ma fihi min khata'in wa ma fihi min khata'in fa huwa maghfurun bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wa hum aula bidzalik. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, lihat wa ma syajara bainahum, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, yakni ma hasala bainahum min al-ikhtilaf, yaitu perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena hadza al-ikhtilaf bainahum an ijtihad, karena perselisihan yang terjadi di antara mereka itu ya karena ijtihad, yataharrawna fihi al-haqqa was-shawaba, mereka berupaya mencari kebenaran, ya, sesuatu yang tepat, yang hak di dalam khilaf tersebut. Ya, famakana min shawabin falahum fihi ajran. Nah, barang siapa yang di antara mereka yang tepat berada dalam kebenaran, dia mereka mendapatkan dua pahala. Sebaliknya yang keliru dapat fahuwa maghfurun, diampuni kekeliruannya. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada fa asab. Ini hakim bukan hakim qadi, maksudnya seorang yang berijtihad. Ya. Apabila seorang yang berijtihad itu dia berijtihad benar, ya, fa asab, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia keliru, dia dapat satu pahala saja. Wa haula wa hum, sedangkan para sahabat aula bidzalik. Ini lebih utama mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya. Kalau disebutkan idza hakamal hakimu, jika seorang hakim berijtihad, mana hakim yang lebih agung dibandingkan dengan para sahabat? Nah, lihat itu di matan. Wa i'tiqadu qaddihim wa ma'rifati masabiqihim. Ya, wa ma'rifati sabiqatihim. Ya, perhatikan. Dan meyakini keutamaan mereka, mengetahui kesenioran mereka. Ya. Fadol, dibaca di sini berikutnya. Ya. Siapa? Panji. Ini penting juga kaidahnya. Ya. Meyakini i'tiqad, meyakini keutamaan mereka, mengetahui kesenioran mereka. La yakfi annaka tatahaddatsu an fadlihim. Enggak cukup Anda berbicara tentang keutamaan mereka faqat saja. Au taktubu an fadlihim, atau Anda menulis tentang keutamaan mereka. Bala budda an ta'taqida hadza biqalbika. Namun lebih dari itu, Anda mesti meyakini keutamaan mereka ini di hati Anda. Ya, karena seorang mukmin itu nggak ada gil terhadap sahabat, hatta terhadap wahsy sekalipun. Ya, nggak usah ikut campur. Ya, hubungan emosional antara wahsy dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah ikut campur. Rasulullah Sallam karena punya hubungan emosi yang berat terhadap wahsy. Sahabat yang lain nggak ada yang kayak gitu. Abu Bakar dan Wahsy biasa, hanya Rasul aja. Karena Wahsy dulu yang membunuh paman Rasul, itu biasa. Rasul itu bashar biasa. Ya. Innama ya, innamal bas innam inna innani basharun mislukum gitu. Aku ini manusia seperti kalian. Biasa punya perasaan. Nah, begitu biasa. Jadi nggak usah ikut ikutan. Oh, Rasul nggak suka wahsy. Sunnah tidak menyukai wahsy. Enak aja sunnah. Ya, itu dolalah kesesatan. Ya. Wah, Rasul SAW biasa itu. Nggak boleh kita ikut ikutan. Apalagi wahsy punya peran besar dalam Islam. Apa? Dia yang membunuh, Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Dia membunuh Musailimah. Barakallahu fikum. Karena Wahsy dulu menyangka tebusannya itu. Tebusannya itu. Dulu dia membunuh orang yang dicintai Rasul, sekarang dia mesti membunuh orang yang dibenci Rasul. Karena Musailimah itu sudah ngaku Nabi di masa Rasul SAW masih hidup. Bukan ketika Rasul sudah wafat, enggak. Masih hidup dia sudah mengeklaim, ini wilayah kini, wilayah kenabian kita. Makanya dia ngirim utusan kepada Rasul. Wahai Muhammad, Madinah kota kamu. Kalau di tempat kami, nabinya ini. Kata Nabi, seandainya boleh bunuh utusan, saya bunuh kamu. Nah. Ya, jadi sudah ada. Amma in katabta au takallamta mujarrada kalam. Adapun kalau Anda tulis atau Anda ucapkan, sekedar ucapan aja, sekedar tulisan aja. Min ghairi taqadin, tanpa meyakini lihada bi qalbika, tentang keyakinan ini itu keutamaan para sahabat di kalbu Anda, hada la yakun. Nah, ini enggak cukup. Ya, orang-orang Syiah yang pura-pura ya masuk ke dalam barisan Ahlussunnah, ya mereka bicara, menulis tentang keutamaan sahabat, ngeles takiyah. Ya, itu enggak cukup. Kemudian baca lagi panji matannya. Baik. Mengenai ayat ini wala tajal fi qulubina illa lil ladina amanu, kata Syekh, hadza mauqiful mu'minin. Inilah sikap yang benar, sikapnya kaum mukminin. Min sahabati nabiyhim, terhadap sahabat nabi mereka. Bahwasanya annahum, para sahabat ini, bahwasanya kaum mukminin, yastaghfiruna lahum, mendoakan ampunan untuk para sahabat. Wa ya'tarifun lahum, mendoakan sahabat itu adalah ibadah. Ya, dan tanda ahlus sunnah dan mengakui ya lahum bisabqi, keutamaan mereka berupa kesenioran dalam Islam wal iman. Wa yas'aluna Allah, dan memohon kepada Allah, an yuzila al-ghillah, agar Allah menghilangkan adanya ghil terhadap para sahabat. Apa itu ghil? Al-bughd, kebencian. Awil karahiyah, ketidaksukaan. Li ahadin, kepada salah seorang minas sahabati, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kulubihim, dia mendoakan agar, dia berdoa agar dicabut dari kalbu mereka kebencian, ketidaksukaan terhadap para sahabat tadi. Terus lanjut di matan baca panjil. Baca syarah. Lihat firman Allah Ta'ala, Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya itu sangat keras terhadap orang kafir, saling menyayangi sesama mereka. Ini kaedah nih, manhaj. Ini manhaj yang terbalik ya. Yang terbalik. Galak terhadap kaum mukminin, nahdir-nahdir. Ahokers enggak pernah ditahdir sama dia. Allahu musta'an. Nah. Ya. Sekarang lagi trending Habib Rizik. Nah, Habib Rizik Asy'ari, ya, munharif. Ya. Nubaddi, tapi la nukaffir. Ya, kita enggak ngafirin kan. Memangnya apa pembatal keislaman yang dilakukan Habib Rizik? Nah. Ahok jelas kafir. Ya. Apalagi mengolok Al-Qur'an, menista Quran, memurtadkan seorang muslimah jadi kafir, jadi istri dia. Apalagi permusuhannya jelas, udah. Jangan sampai antum lisannya ada ke Habib Rizik, ke Ahok enggak ada. Waduh. Bahaya. ya, bahaya. Ah, terus hadhihi sifatul lut walladzina ma'ahu ya'ni as-sahabata ashiddaw 'ala al-kuffari aqliyaru 'ala al-kuffari aqliyaru la ta'khuduhum billahi tawbatul la'imin li'annahum a'da'u Allahi wa rasulihi wa yuqidunahum ashaddal mu'mi wa yatadarra'una minhum wa yujahidunahum billahi azza wa jalla ashiddaw 'ala al-kuffari wa hamamu bainahum amma fima bainahum fa rahmatun ba'duhum li ba'din كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Nah, inilah sifat mereka. Hada sifatuhum. Walladzina ma hadhihi sifatuhum. Inilah sifat mereka. Dan yang bersama Nabi, yakni sahabat, dan manhaj sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, aqwiyal kuffar. Kuat di tengah orang kafir. Tegas di tengah orang kafir. Aqwiya, la ta'khuduhum billahi laumatu la'imin. Ya. Ta'khud kita terjemahkan jangan mengambil, menyurutkan. Yaitu fa'il dari ta'khud laumah. Celaan orang yang mencela tidak menyurutkan mereka. Ya, ketika mereka berjuang di jalan Allah. Li'annahum a'da Allah, karena mereka orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya. Maka para sahabat yubghidunahum masyaddal bughd. Ya, para sahabat membenci orang kafir sebesar-besar kebencian. Wa yatabarra'una minhum, berlepas diri dari mereka. Wa yujahiduna fi sabilillah, memerangi mereka di jalan Allah. Ini lihat para sahabat sangat benci kepada orang kafir. Ya. Asyidda wal kufar rahama bainahum. Sangat keras terhadap orang-orang kafir, saling menyayangi sama mereka. Hatta Ali dan Muawiyah ketika masih berselisih sampai perang itu saling menyayangi. Karena Ali dan Muawiyah sama-sama tidak saling mengkafirkan, sama-sama tidak saling membid'ahkan, sama-sama tidak saling memfasikkan. Hah? Paham sini ya? Khilaf aja biasa. Ya, di Al-Muwatta Imam Malik menuliskan sebuah riwayat bahwa Muawiyah ketika lagi kencang-kencangnya, hot-hotnya itu fitnah tersebut, bertanya masalah fikih kepada Ali bin Abi Thalib, kirim surat. Ya. Saya pusing menghadapi sebuah masalah. Dibalas sama Ali. Nah, coba kita lagi saling tahdir mentahdir. Gak mau nanya. Ogah, ngapain nanya? Dia tahdir saya kok. Gitu. Loh iya, ya nggak. Ngapain saya nanya dia? Oh, rugi bandar katanya. Rugi bandar. Ya. Mana lagi tadi? Asyidda'u 'alal kufar wa hamak bainahum. Sangat keras sama orang kafir, saling menyayangi sama mereka. Amma fima bainahum, adapun sesama mereka para sahabat itu farahmah. Mereka menyayangi ba'duhum li ba'din, satu sama lain. Kal jasad al-wahidi, seperti satu jasad. Ya, kal bunyan, seperti bangunannya suddu ba'du ba'dan, satu sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan mereka dengan bangunan, dengan satu jasad. Ya, kalau satu anggota tubuh sakit, sakit semua. Nah, itulah sahabat. Baik, berikutnya gantian. Nah, Fitrah, baca Fitrah. Al-Jihadu fi sabilillah. Yaqulu nafa'a Allahu wa ta'ala, si istimam fi hukumihi min athar sujudi dalika masdhuhu yani sifatahu fi tawrati wa sifat wasafahu Allahu fi tawrati bi hadhihi al-awsaf fa hadhihi al-awsaf li hadhihi al-ummati di hadhihi al-ummati di hadhihi al-ummati mawjudatun fi tawrati allati nazalat ala Musa nuzilat boleh nazarat nuzilat aja alati nuzilat ala Musa alaihi salam wa in jahadaha al yahudu wa harfuha ia mujudatun di qawli Allahi subhanahu wa ta'ala alati anzalat anzalat tawrat wa mataluhum yang sifatahu fil injil wa huwa kitabun munazzalun ala Isa kazalim akhraja sarfahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yuhibu zura'a nasya al-islamu fil awwali ibrahiman wa sahabatu qaribuna wa mustadrafuna mislu zar'i awwala ma dunyan awwala ma? Awwala ma yan mayan buju, nah dari mana tadi fitra baca fitra ya? Asyidda wal kufar rahama bainahum tarahum ruk'a sujada. Itu. Sangat keras terhadap orang kafir, saling menyaingi di antara mereka. Engkau melihat mereka itu ruku sujud. Hadihi sifatuhum. Sifat sahabat itu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka, simah itu alamah. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka dari bekas sujud, sifat sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum kasratu sujud, banyak sujud ta'atan lillah dalam rangka taat pada Allah. Kasratu sholah, banyak sholat wa tahajjud fil lain di malam hari. Wal jihad fil nahar, berjihad di siang hari. Wal jihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum yakni sifat mereka fit Taurat di Taurat wasafahumullahu bit Taurat Allah telah menceritakan sifat para sahabat di Taurat bihadhil awsafi dengan sifat-sifat tadi ciri-ciri tadi ya fahadhal awsafu li hadhil ummati mawjudatun fit Taurat ya. Maka sifat-sifat para sahabat ini dari umat ini itu sudah ada Allah sebutkan di Taurat yang diturunkan kepada Musa. Walaupun orang Yahudi menentangnya, waharrafuha, mereka mentahrifnya. Ya. Mereka bilang itu bukan kisah Nabi sahabatnya Nabi akhir zaman itu bukan. Kisahnya teman-temannya Musa, Bani Israel katanya. Hiya mawjudatun. Ya, jadi udah yakini aja sifat para sahabat itu memang terdapat di Taurat. Ya, bi khabarillah berdasarkan kabar dari Allah, yang Allah lah yang telah menurunkan Taurat. Ya, dan Allah sebutkan masaluhum wa masaluhum fil Injil, yakni sifatuhum, ya sifatuhum. Dan juga permisalan mereka sifat mereka sudah Allah sebutkan di Injil, yaitu kitab yang Allah turunkan pada Isa. Kazar'in. Ya, para sahabat ini seperti tanaman akhraja syadah yang mengeluarkan tunas ya fa'azarahu yang dia menguat fastawa dia menguat tegak lurus ala suqih di atas batangnya pokoknya yu'jibu zurra yang membuat kagum zurra penanamnya jadi para sahabat diibaratkan oleh Allah seperti pohon Rasulullah SAW yang menanamnya dimulai dari kecil-kecil kuat-kuat-kuat sampai menjulang ke atas kokoh ya ditempa angin dia tetap kokoh membuat kagum penanamnya penanamnya siapa Rasulullah SAW ya baik Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW memuji para sahabat Umar Abu Bakar Utsman Ali dipuji. Ya. Padahal dulu Rasul tahu keadaan mereka semuanya sebelum berislam. Ya. Tapi setelah berislam, Rasul memuji mereka. Ya, dikabarkan Umar, mulhamun, muhaddasun, orang yang diberi ilham. Seandainya, ya, lau anni lam ubas, seandainya aku tidak diutus menjadi nabi, ya, labu isa Umar, maka Umar yang diutus sebagai nabi. Nah, oleh Allah. Ya, karena Umar itu mulhamun. Namun Umar dikalahkan oleh Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau mulhamun itu mengikuti kata hati. Ya, kalau Siddiq yang membenarkan karena dia ngikutin Rasul, itu ngikutin wahyu. Nah, subhanallah. Utaman-utaman sahabat yang lainnya, Rasul tahu mereka dulu gimana sebelum masuk Islam. Di masa jahiliyah. Oh, membuat kagum Rasulullah SAW. Ini perumpamannya, nasal Islam fi awwali dha'ifan. Islam itu tumbuh di awal-awal lemah. Wassahabatu bihi qalilun, sahabat dulu sedikit. Mustadafun, tertindas. Itu mislu zara', seperti tanaman awwala ma yanbut, di waktu ketika dia tumbuh, masih kecil. Ya. Masih kecil. Lihat ponangka ketika masih kecil, ya. Dipatok ayam hilang udah. Dicabut anak kecil, kelar udah. Tapi ketika dia tegar berdiri, wah kokoh. Ada angin ribut ke apa, dia tetap tegar. Di saat genteng-genteng bertebangan, pohon-pohon tumbang, dia tetap tegar. Pohon beringin, tegar dia. Yu'jibu zurra, membuat kagum penanamnya. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Terus dibaca sih berikutnya. Harga. Ala suki. Fastabara fastawa ala suki. Irtafa ala suki jamu saqin wa huwa qasab. Bukan kosmu, kosob. Wa huwa qasab. Ah, baik, ini dulu. Ya. Summa innahu qawi. Kemudian dia kuat, sya'nuhum. Keberadaannya kuat. Seperti kuatnya tanaman yang dia semakin kuat. Yastaddu. Akhraja syat'ahu fa'azarah. Yang mengeluarkan tunasnya. Dan dia menguat, yakni kuat dia. Asyat'u itu syat'u maknanya adalah firahu zara'. Anak. Anak pohon, bibit. Bibit. Masih pohonnya itu masih kecil. Ya. Fastaghladha, dia tegak kokoh. Tegak kokoh, fastawa. Maka dia lurus ala suki, di atas ya, pokoknya. Irtafa ala suki, ya. Itu dia tinggi, naik di atas pokoknya. Suk itu jamu saq, ya. Wahual qasab, ya, yaitu batang. Batangnya di sini. Terus lanjut, harga. Nah, ini contoh dari tanaman yang ketika dia sudah yatakamal, sudah sempurna, sudah jadi pohon yang utuh. Terus taib, yu'jibu zurra, membuat kagum penanamnya, yang menanamnya. Hadza zar'u yu'jibu zurra'. Ya. Tanaman ini membuat kagum penanamnya. Kenapa? Karena kuatnya dia. Karena dia menghasilkan buahnya. Menghasilkan buah karena iltifaf, karena menyatunya dia satu sama lain. Saling menguatkan. Ya. Terus nah, untuk membuat jengkel, Allah menjadikan sahabat untuk membuat jengkel, marah, membuat gedek. Ya. Orang-orang kafir. Terus Allah menjadikan orang-orang kafir itu jadi jengkel, jadi keki, ya, dengan sahabat ini. Terus para orang-orang kafir, ya, itu mereka jengkel terhadap para sahabat. Mereka membenci sahabat. Terus sebagian ulama di antara Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini akan kekafiran Rafidah. Karena orang Rafidah membenci para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia ghadabihum kufar." Ya, Allah menjadikan sahabat itu ya, membuat jengkel orang-orang kafir. Maka ayat ini menunjukkan yang membenci para sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ya, jengkel dan mereka, maka dia kafir. Allah musta. Ya. Namun kekafiran Rafidah banyak petunjuknya, enggak cuma di ayat ini. Ini salah satu aja. Ya, barakallahu fiik. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, apakah Rafidah kafir? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Utruk hadza su'al." Tinggalin pertanyaan macam kayak gini. Ini filsafat. Enggak perlu ditanya lagi. Rafidah kafir apa enggak? Udah, katanya ada slogan, "Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam." Pas ditanya, Rafidah kafir enggak? Bingung. Katanya Syiah bukan Islam. Gimana ceritanya? Nah, lihat kemudian di matan. Di matan tafadhal dibaca. Saya panca-panca, baca panca. Itu dong, matan dulu. Dibuka dulu maskernya. Nah, maskernya dibuka dulu. Mau kalingan suara antum. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasifahu. Itu wa minas sunnati at-taraddi. An azwaji rasulillah qadiyana an azwaji nabi. Terus ummahatil mu'minin. Baik. Nabi bersabda dalam hadis yang tadi, janganlah kalian mencela sahabatku. Ya, karena salah seorang di antara kalian seandainya dia berinfak dengan emas besar gunung Uhud, tidak akan sampai satu mud sedekah sahabat atau setengah mud. Satu mud satu genggaman tangan, karena satu mud seperempat sok. Jadi empat, satu sok empat genggaman. Dan berdasarkan dari, dan termasuk diantara sunnah akidah sunnah ahli sunnah, yaitu ridho terhadap para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummahatil mu'minin, itu yang merupakan ibunda kaum mu'minin. Ayo panca baca lagi syarahnya. Bal min khawasihim. Zawjatu. Salam-salam. Bil qarar yurdi wa nahauna anit tabarruji wa amaruna liqamati sholati wa itai zakati wa ta'ati llahi wa rasulih qala inna ma yuridu yurdi wa antum ridsa ala baiti wa yutahhirukum tahira adalla ala anna azwaja nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sahabati Rasulillah, dan termasuk diantara para sahabat Rasulullah SAW. Bal min khawasihim, bahkan termasuk yang paling spesial diantara mereka. Wa afdalihim, dan yang paling utama diantara mereka ialah zaujatun Nabi, para istri-istri Nabi SAW. Ya, wa hunna min ahli baiti Rasuli, mereka itu adalah ahlul baitnya Rasul. orang Syiah mengatakan istri Nabi bukan Ahlul Bait. Tapi gimana ceritanya? Ya, Ahlul Bait, istri kau bukan Ahlul Bait. Bahkan dalam bahasa Arab istri itu disebut ahli, istriku ahli, ahli, ya, ahli, ahli maknanya zaujati, ya, Ahlul Bait lebih dekat lagi. Gimana ceritanya Aisyah bukan Ahlul Bait kata orang Syiah Rafidhah, ya, gimana ceritanya? Kok bukan keluarga Nabi, yang namanya istri keluarga? Ya. Antum tanya sama bapak antum, bapak keluarga bapak siapa aja? Ya istrinya mak kamu katanya. Kok bisa keluarga bapak kamu? Ibu saya, bapak saya, istri bapak. Padahal masih suami istri, kecuali dari cerai. Bukan, dia bukan keluarga saya. Itu siapa? Allah musta. Tapi barakallahu fiik. Ini kerancuan orang Syiah. Wa hunna min ahli baiti Rasul, karena Allah lamma dzakara azwajan Nabi, karena tatkala Allah menyebutkan tentang istri-istri Nabi, amarahunna bil qarar. Allah memerintahkan mereka untuk menetap di buyut. Ya, di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Wa nahahum an tabarruj, Allah melarang mereka dari tabarruj, wala tabarruj tabarrujal jahiliyatul ula, bersolek-solek di depan umum seperti bersolek-soleknya para wanita jahiliyah dulu yang pertama. Wa amarahunna bi iqamati sholati wa ita'iz zakat, Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, wa ta'atillahi wa rasulih, mentaati Allah dan rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Tuh Allah sebut ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan rijis, kotoran dari kalian wahai istri Nabi. Allah panggil dengan ahlal bait, wahai ahlul bait, wayutahhirakum tathira. Allah hendak mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Oh, tapi waktu Nabi datang ke kamar Aisyah, kamar Fatimah, kamar itu situ ada Ali, Hasan, Mulai, Husain, Nabi memasukkan satu keluarga itu dalam selimut, kemudian Nabi doakan mereka. Tuh, Nabi enggak masukin Aisyah, coba pikir dong gimana. Ini istri Nabi, mau masukin satu selimut ada menantunya, cowok, mikir gimana tuh. Jadi itu dari orang Syiah buat mengeluarkan Aisyah dari Ahlul Bait. Nabi pernah mengumpulkan Fatimah, dua anaknya dan menantunya Ali. Ali ini sama sekali bukan kerabatnya Aisyah. Ya. Terus dikumpulkan, dimasukkan selimut, didoakan oleh Nabi. Ah itu Ahlul Bait. Aisyah enggak masuk situ. Orang PA sih ah itu ya. Masa iya Aisyah dimasukkan oleh Nabi ke dalam selimut yang di situ ada? Hah? Ali, subhanallah. Ya. Apalagi Fatimah bukan anak Aisyah. Andai kan ada Khadijah sekalipun, enggak layak dimasukin. Kan Khadijah ibunya Fatimah. Enggak layak dimasukin ke situ ada Ali. Ya, Ali udah dewasa. Walaupun yang membesarkan Ali Khadijah. Yang membesarkan Ali itu adalah Khadijah. Karena Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Di rumah Rasulullah SAW. Otomatis yang mengasuhnya adalah Khadijah juga. Mana lagi tadi? Ya. Padahal ala anna azwajan Nabi ini udah ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi min ahli baitihi, termasuk di antara ahlul bait. Ya. Nah, kemudian ummahatul mukminin, nah, ibunda kaum mukminin. Nah. Coba Nugraha, baca Nugraha. Baik, ini penting ini. Ya, dan merekalah istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ibunda kita itu istri-istri Rasul, bukan Kartini, ya. Bukan istrinya SBY, bukan istrinya Jokowi, bukan. Itu apa istilahnya, ibu negara. Tapi ibunda kaum mukminin bukan Kartini, bukan apa. Ibu fisik kita ya ibu kita. Ya, ibu fisik kita. Ibu mahram, ibu susuan, istri bapak, ya, istri bapak yang bukan ibu kita. Ya. Nah, ibu itu istri ibu-ibu kita yang mahram. Ya. Nah, ibunda kita ada nih, tapi bukan mahram, yaitu istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, ini diantara hak-hak mereka, bahwasanya mereka adalah ibunda kaum mukminin, yaitu dalam hal ihtiram, penghormatan, wa tawqir, ya, bagaimana sikap kita, penghormatan kita, pemuliaan kita kepada mereka, sebagaimana pemuliaan kita, penghormatan kita kepada ibu-ibu kita. Wa tapi wa tahrimu tazawwuj, diharamkan menikahi mereka ba'da Rasulillah, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak boleh. Karena para ibunda kita ini, para sahabat ini, mereka rela hidup dalam keadaan fakir bersama Rasulullah SAW. Ya, demi mengharapkan di surga menjadi istrinya Rasulullah SAW. Enggak boleh seorang pun setelah wafatnya Rasulullah melamar mereka. Enggak boleh. Karena kalau sudah dilamar orang lain dan diterima, enggak bakal jadi istri Nabi lagi. Ya, Allah menghargai pengorbanan para istri sahabat ini, fakir bersama Rasulullah SAW. Ya, demi di surga menjadi istrinya Rasul, maka enggak boleh ada seorang pun yang meminang mereka. Dan ini dosa besar, ya, dosa besar. Amma innahunna, ini dibaca belum? Ayo lanjut, Nugraha. Maka mereka ibunda istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin, ini berdasarkan ketetapan Al-Qur'an. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak, lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Ya. Maka mereka adalah ibundanya kaum mukminin dalam hal pemuliaan, penghormatan, dan tidak boleh dinikahi. Ya. Wa adamu tasawwuj minhunna. Terus lanjut Nugraha. Annahunna zawjatun. Ah, khabar. Annahunna zawjatun fil jannati. Karena Allah qayyarahunna baina ayyuqallidna. Baina ayyuqallidna. Iya. Qallidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yutalliqahunna. Hah? Yutalliqahunna. Ar-Rasulu Baina. Rasul fa'il, hunnanya itu maf'ul. Ha. Baina ay yutalliqu hunna ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa yatazawwajna ghairah. Ghairah. Iya. Kenapa? Ngotot anda. Protes. Hah? Oh, nanya. Mana fa'ilnya? Yatazawwajna. Mana fa'ilnya? Loh, kok umahat itu ada? Nun. Ah, itu. Ghairah. Fa maf'ul. Dhamir ha-nya kembali ke mana Nugraha? Ah, itu. Terus. Ah? Au? Ya buqayna. Wa yasfirna alal faqri wa na'a. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا على واحدهم وجزاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. نعم أحسنت. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah, dan tidaklah yang bagi kalian menyakiti Rasulullah SAW, wala an tankihu azwajahu, tidaklah yang bagi kalian menikahi istri-istri beliau, min ba'dihi abada, setelah wafatnya beliau selama-lamanya, enggak boleh dinikahi. Inna dhalikum kana indallahi azimah, sesungguhnya itu di sisi Allah sangat dahsyat, besar dosanya. Limada, why, kenapa? Li'annahunna zawjatuhu fil jannah, karena istri-istri Nabi adalah istri beliau nanti di surga. Li'annallaha khayyarahunna, karena Allah telah memilih, memberikan pilihan kepada mereka. Baina an yutalliqahunna ar-rasul, antara Rasul menceraikan mereka, ya, karena bersama Rasul fakir sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajna ghairah, atau mereka bisa bercerai dengan Rasul, nikah sama orang lain. Ya. Ya. Au yabqaina ma'a Rasulillah, atau mereka tetap bersama Rasulullah SAW malamnya sedikit. Ya. Apalagi miskin, ya. Udah malamnya sedikit ada panggilan jihad. Kalau berangkat perang ke Tabuk ditinggal lama. Nah. Gitu. Coba kalau istri zaman sekarang, waduh. Boro-boro berangkat perang, baru tadut aja udah ngamuk. Belum tadut, baru cerita aja udah ngamuk. Baru cerita. Ya. Aduh. Tahu istri siapa yang kayak begitu? Hah? Istri Panji kali ya? Enggak, selantur gak kayak gitu? Enggak ya? Alhamdulillah. Istri Panji kali? Enggak. Wah loh, gak salah kali. Allah musta'an, ya. Inilah kita ini enggak pantas hidup di zaman sahabat kayak gini nih. Ini wanitanya aja tuh lihat. Ya. Maka antum jangan pernah ngayal, "Wah, enak bener jadi sahabat ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Atau dalam hadis dhaif, "Ashabikan nujum." Wah, enak bener ya. Antum mikir, kita mikir harusnya kita ini enggak pantas, jiwa roh-roh kita itu kan jelek. Ya. Udah bagus berislam saat ini alhamdulillah. Kalau kita hidup di zaman Rasul, kita pro Abu Jahal. Iya. Karena roh kita itu enggak pantas, qadarullah. Ini takdir Allah nih ya. Lau gitu ya, kalau seandainya kita jadi masa Rasul, itu jangan-jangan pro Abu Jahal. Ini enggak pantas, kita ini enggak level sama sahabat. Lihat sahabat itu. Istri-istrinya ya kan? Lihat istri Rasul udah malamnya jarang, fakir, ditinggal jihad, ya Allah, tinggal jihad. Allah musta'an. Aduh, mana lagi tadi? Ini boleh nih sampai nih dalil, Pak, catat nih, ya. Nih ya, Nugraha, di stabilo ini nih. Dalil buat istri antum. Ya, negara. Nih gitu. Nih saya baca ini. Nah, bacanya pas yang benar tadi, jangan antum yang ngotot salah. Ya. Wa yasbirna 'alal faqr wan naqah wa syiddah, masyaallah. Mereka bersabar di atas kefakiran, kemelaratan, situasi yang sulit fil ma'isyah, dalam penghidupan. Ya, mau pilih mana? Ayo silakan sama Rasulullah tapi kayak begini. Silakan nikah sama orang lain sama juragan banyak. Ya, fakhtarnallaha wa rasulah wa darul akhirata. Tapi mereka lebih memilih Allah, keridhaan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat. Wa sabarna, mereka bersabar ala waqi'ihinna, atas ya kondisi yang menimpa mereka. Ya, Ummu Salamah, dulu ada yang mengelamar siapa? Abu Bakar. Cuman pas tahu Abu Bakar tahu Rasulullah melamar, Abu Bakar mundur. Nah, Banyak yang mau, selevel Abu Bakar aja mau. Selevel Abu Bakar mau. Kalau mau Musalamah, udah saya hulu aja deh Rasul, enggak tahan nih. Udah malamnya jarang. Ya, tinggal jihad, pakir lagi. Waduh. Tapi Ummu Salamah enggak kayak gitu. Nah, ini. Ya, barakallah. Jazaa fa jazahunallah bihadzal jazaa, maka Allah membalas mereka dengan balasan ini. Annahunna zaujatuhu, bahwasanya mereka akan menjadi istri-istri Nabi fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Di akhirat. Kalau begitu otomatis dari istri Nabi di dunia dan di akhirat. Kalau berarti mereka itu masuk surga. Mana ada suaminya di surga, istri di neraka? Mana ada? Kalau mereka berpasangan ya, ya kecuali Firaun, ya istrinya di surga, suaminya di neraka. Ini yang masih berpasangan di akhirat. Ya, mana ada kayak begitu? Pasti otomatis istri-istri Nabi di surga. Radhiyallahu ta'ala anhunna. Oh, ini kesabarannya luar biasa. Ya. Terus baca lagi berikutnya. Faddal, ya. Siapa? Fikri, baca Fikri. Jangan ditasdid, itu bukan wazan fa'ala. Wazan fa'ala aja, qasara. Nabi Yahu ikhtarna. Itu kan nunnya itu nun fa'il. Antum jadiin lafadz jalalah fa'il lagi, gimana ceritanya Fikri? Hah? Apa ini? Bab ini. Tanazu gitu. Hah? Saling berebut. Nah, gimana Fikri? Ulang. Maful sani zaujatihi. Lasna. Nah, wa qasara nabiyyuhu alaihinna. Qasara itu bisa bermakna mutadi juga. Nah, Allah membatasi nabinya, ya. Atau kusira nabiyuhu, nabinya, nabi Allah dibatasi, alaihinna dibatasi nikah itu dengan mereka saja, istri-istri nabi. Setelah itu enggak boleh nambah lagi. La yahilu lak, tidak halal bagi engkau wahai nabi, an-nisa'u, perempuan manapun untuk engkau nikahi mim ba'du, setelah ini. Wala antabaddala bihinna, dan jangan kau ganti mereka min azwajin, dengan istri-istri yang lain. Walau ajabaka husnuhunna, walaupun husnuhunna ini ya kita terjemahkan kecantikan ya, walaupun kecantikan mereka membuat kau takjub. Illa ma malakat yaminuk, kecuali ya budak yang kau miliki. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. falamakhtarna Allah wa rasulah, maka tatkala istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya, wadar al-akhirah, dan ingin mencari surga di negeri akhirat, ya, qasarallahu rasulah alaihinna, maka Allah membatasi Rasulnya untuk beristri dengan istri-istri yang sudah ada saja. Wajalahunna, dan Allah menjadikan mereka istri-istri Nabi, zaujatihi mafulsani, mansub bil kasrah karena dia jamak muannas salim. Dan Allah menjadikan mereka sebagai istri-istri beliau fil akhirah, di akhirat, radhiyallahu taala anhum. Amma min nahiyatil hijab, adapun dari aspek hijab, wa min nahiyati adamil mahramiyah, dari aspek bukan mahram untuk para pria yang lain, ya, wa tahrimil khalwati, dan haramnya berdua-duaan dengan pria yang lain. Fahunna, maka istri-istri Nabi, kasairi nisa'il muslimina ajnabiyatin, seperti para wanita kaum muslimin yang asing yang lainnya. Ya, ya, ada ibu-ibu itu kita haram berdua-duaan dengan dia, haram bukan mahram kita, ya, kita dia wajib berhijab dari kita, begitu. Ya, tapi kan istri-istri Nabi ibu kita, ibu dari sisi pemuliaan, dari sisi penghormatan, bukan dari sisi mahram, begitu. Ya. Lidzalika amarahunna Allah bil hijab. Oleh karena itu Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk berhijab. Ya, kalau memang ibunya itu masuk ibu mahram, ngapain Allah perintahkan berhijab, ya enggak? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika, tuh, kepada istri-istrimu. Wabanatika, kepada putri-putrimu, wanisa'il mu'minin, dan para wanita kaum mu'minin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Amarahunallahu bil hijab, Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan hijab, an rijalil ummah, ya, dari para pria umat ini. Ma annahunna ummahatuhum, padahal istri-istri Nabi adalah ibunda mereka, ibunda para pria umat ini. Lakin dalla ala anna hadza laisa bil mahramiyah. Namun ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, status keibuan, ya, ibunda Nabi, perasa istri-istri Nabi sebagai ibunda kaum muslimin, itu bukan ibu dalam sisi mahram. Lasna ummahatihinna. Maka istri-istri Nabi bukanlah ibunda kaum muslimin fil mahram, fil mahramiyah, dalam al mahram. Ya. Wala fit tarkil hijab, bukan karena dia ibunda, akhirnya ibunda kita akhirnya enggak perlu pakai hijab depan kita. Wala fil khulwah, dalam berdua-duaan. Kalau ibu kita, ya kita berdua-duaan di kamar, ngobrol, enggak masalah. Wa innahunna fi hadhihi al-umur kasairi nisa'il muslimin. Maka, ya, istri-istri Nabi di perkara ini seperti wanita kaum muslimin yang lainnya. Ma'muratun bil hijab, diperintahkan untuk mengenakan hijab. Manhiyatun anil khulwah, dilarang dari berkhulwat ma'ahadin, ya, dari siapapun. Ya, bahkan Allah perintahkan kalau ada sebagian sahabat mau bertanya kepada istri-istri Nabi, ya, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Ya, baik, biar dapat apa namanya? Opini. Subhanallah, hamdalah, syadalah, innallaha astaghfirullah.